Dalam kehidupan yang ku lewati, tiada jawaban yang dapat ku genggam. Semakin jauh aku tenggelam, selagi ku bimbang ragu tuh.